Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri begitu adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap, tak buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam tarikan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar kau tak berharap, dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam tarikan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau mencari temanku, sudilah kau mencari milikku. Tak pantas untuk bersanding dengan.

singa rindu hati ngelingaki seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke ngoneng pipi suara waro senadian mung ngono mimpi ngalemmu koyong ini duwe bojo kok ra tau ngepenake seneng muring omongane tengah kudu tak jema bojoku pancen kalah. kapak kembang wangi droning kodo. Kepiye meneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kok ayo mangkene karena apa yang ku rasa ini tak biasa. kebenaran ini cinta mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu. Pandangan yang pertama, cara apa yang ku rasa kini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu. Hold on. أنشروا Apa kata di sana kalau ku pilih? Have you in any way you God is alone and I feel it up to me and I feel it that you can't find my one. Healing is when we're torn. You believe God is a woman.

pasaste y partió. Seré de aquí galio si me ha de rodear. Hama que te chalta esto, mire te jese y orfijo. Tone tuje yo piare karega, jese me karti. Ketika itu ku melihat aku lagi. Rasa cintaku takkan habis untukmu, walau kau terus sakiti aku. Tuhan tolong tunjukkan caranya agar aku dapat melupakan dia. Tuhan tolong berikan jalan akan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with a setting sun, she went in the woods away, so afraid. Takbir berkumandang membuatku terhantu oleh suasana dan rasanya. Teringat segala dosa dan hilaf lalu, terutama kepada ayah ibu. Tiada sengaja bernajat tinggi dan tak menuruti. Terlalu rapuh karena dosaku padamu, ya ibu. Bahagia dengannya. Sudah Kita kejar tanpa libatan. 누구 없어 나를 붙잡아줄 힘은 없어 눈을 새겨 다쳐봐줘 보이지가 않았네 어디 있어 나를 살려다줄 힘은 없어 난 더 이상 못 참겠어 내게 다가와줘 또 같은 거리 같은 vibe을 두겠어 tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar, le llegué ya al hermano, chale la le la vez, cuídame de la mano. Acepto mi error y también soy humano. Y si no ve que lo hago porque te amo. I'll find the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Love on the man, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what.

abadikan di dalam hatiku. Thank you. hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nanti memutih rambutku, rapat kau luntut tresnoku. Wes tak sopong laleke jenengmu soko hatiku sak kenane rang ngapusi stres mas liramu. Lupa pisane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti. Malah sepur saiki kowe mlenggani janji cari sehidup semati nanging opo bukti. Kowe mecot tresnoku demi wedoan liyo. Yo wis ora popo insya Allah aku bisa.

bagimu hanyalah senjata. Semua rasa di dada, sama tinggal.

some things I've never seen. You still with your friends. Our friends don't know the way you think. La la la. Cause you made a long time things on the left before. Oh, when you lift them, just me hook on your tongue. Oh, love your kick, you got me down. Sorry, aku gak level bro. Bro, sorry. hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam You that mark to live 50. Because if there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with myself of you and your memory. No, every song reminds me of what used to be. Travel with you, try it. hatiku ini terluka, hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Coba bertanya, apakah salahku hingga dirimu pergi, cintaku menjadi harapku sia-sia. Kita sari hatiku tiada berbicara. Lemah diriku sungguh tidak berdaya. Kepergianmu membuatku tertipta. Thank you.

di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Bisa enggak? Meski nafasmu kadang tersenggak, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Langkah telah thank you. juga. Yang itu di sisi Anisi gak masuk juga. Kenapa? Jangan mau tak ukir sejroning